hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, hidayah, taufik dan inayahnya yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian berkuan yang kita lakukan demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam dan salam kita aturkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin, dan insyaallah menjadi seorang muslim. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu pesan yang oleh Rasulullah SAW sering ditekankan kepada para sahabatnya tentang hubbur rasul atau mahabbatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bertanya kepada para hadirin dan hadirat pada kesempatan kali ini, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu cinta rasul atau tidak? Bagaimana, Pak? Benar. Sekali lagi, kalau saya tanyakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, apakah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mendarah daging dalam kehidupan kita sehari-hari? Benar. Benar. Benar. Baiklah. Ketika kita mendengar ada sebuah 12 karikatur yang diterbitkan oleh Julian Posten, sebuah koran yang terbit di Denmark, apa yang terbetik dalam jiwa kita waktu itu? Apakah darah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW lalu lega karena cinta yang mendarah daging itu? Atau kita adem ayem ketika ada orang yang menerbitkan karikatur Rasulullah SAW yang diterbitkan oleh sebuah koran di sebuah negeri di Eropa dengan penduduk hanya 5,4 juta. Apakah ada gelegak dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita untuk melakukan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada. Atau kita tenang-tenang saja? No problem. It is easy. Ini satu hal yang gampang yang enggak perlu kita lakukan pembelaan. Apa ada rasa untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Bapak para pembelok? Ada. Apa yang kita lakukan? Pak? Istighfar. Ada yang istighfar, Pak. Ada yang demo, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang demo kemana-mana walaupun dia tidak sholat juga. Ada yang lemparin telur ke kedutaan Denmark di Mega Kuningan. Ada yang lemparin tomat. Apakah itu refleksi dan ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja bukan hanya itu. Bahkan jika jiwa merusak kita muncul pada saat demonstrasi, maka kecintaan kita kepada Rasulullah sebenarnya telah luntur, karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan agar kita melakukan pengerusakan-pengerusakan terhadap dan ancaman-ancaman terhadap orang lain. Memang Bapak dan Ibu rahimakumullah, gambar karikatur yang digambar oleh 40 kartunis yang berada di Denmark yang secara sengaja diundang oleh Julian Posten sungguh-sungguh sangat melecehkan dan menghinakan. Kalau Bapak pernah lihat, Pak, gambarnya? Belum. Kalau pengen gak masalah, ada, bisa Bapak buka di wikipedia.com. Ada 12 gambar. Alhamdulillah saya punya di komputer saya sengaja pengen melihat biar kita tidak protes, tapi kita tidak tahu seperti apa sih gambar Rasulullah, seperti apa khayal mereka, ya, bukan gambar Rasulullah sebenarnya, seperti apa imajinasi mereka, imajinasi pelecehan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana imajinasi liar mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 12 gambar yang betul-betul sangat menyakitkan. Makanya ketika umat Islam hampir di seluruh negeri bergelombang melakukan demonstrasi, pembelaan, boikot dan semacamnya, saya yakin bahwa benih-benih cinta kepada Rasulullah itu masih ada dalam jiwa kita semua. Saya yakin bahwa mahabbatur Rasul, kecintaan kepada Rasulullah itu masih menjadi bagian dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga begitu mendengar Rasulullah dihina, dilecehkan, gelombang demonstrasi terus bekerja dan terus terjadi di hampir seluruh belahan muka bumi. Itu sebuah tes-tes, ya, bahwa kaum muslimin itu kalau rasulnya dihina, biasanya mereka masya Allah, ya, tapi kalau tidak salat gak masalah, gak sedekah gak masalah, gak zakat gak masalah. Tapi ketika simbol-simbol keislaman itu dihina, ketika simbol-simbol keislaman itu dilecehkan, maka rasa keislaman mereka begitu muncul dengan serentak. Dan alhamdulillah, ibu saya, alhamdulillah, orang-orang barat yang dipropori oleh Denmark melakukan penghinaan seperti itu. Kalau tidak, kita tidak akan, minimal tidak pernah demonstrasi ke jalan-jalan. Kalau tidak ada penghinaan seperti itu, mungkin kita tidur nyenyak. Ya, alhamdulillahnya ada orang, tapi kita tidak bersyukuri bahwa mereka melakukan itu. Andai kata tidak ada mereka, mungkin rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terungkap, tidak pernah terekspresi dalam ungkapan-ungkapan kecintaan kita. I love you, ana uhibbuka ya Rasulullah, aku cinta engkau ya Rasul habibi. Kalau betul-betul adalah kecintaanku, adalah kekasihku yang patut aku bela pada saat ini. Bapak pernah, apa yang pernah dilakukan oleh kita semua? Pernah demo? Belum, mungkin ada yang belum. Pernah istighfar? Belum. Pernah meningkatkan solidaritas kita kepada kaum muslimin yang lain? Alhamdulillah, ya. Bapak bisa bayangkan gambar Rasulullah, karikatur yang mereka gambarkan, imajinasi liar yang mereka gambarkan itu apa? Rasulullah sedang berdiri, kemudian sorban, di tengah sorban itu ada begini, Pak, ada bom segede apel, letakkan di sininya, yang menggambarkan bahwa inspirasi dari seluruh tindakan-tindakan bom yang dilakukan di mana-mana adalah Muhammad. Tentu saja kita tidak suka seperti itu. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan pemboman terhadap orang-orang tidak berdosa. Bahkan secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau, kami utus engkau ya Muhammad, kecuali menjadi rahmat bagi semesta dan bukan menjadi penghancur terhadap semesta. Kalau gambaran ini kemudian dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tentu saja kita merasa bahwa kita harus melakukan pembelaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa saya akan sangat tertarik ketika pada hari ini atau mungkin kemarin, mungkin atau besok, membaca dua kolom berbeda yang ditulis pertama oleh M. Hairun Najib di majalah Gatra, kedua ditulis oleh Laksmi Pamuncak pada koran pada majalah Tempo, yang dua-duanya menyoroti tentang Rasulullah SAW, menyoroti tentang penggambaran yang digambarkan oleh harian Jalan Posten tentang Rasulullah SAW. MH misalnya menyatakan bahwa aku benar-benar cinta kepada Rasulullah sampai sel-sel darahku. Aku benar-benar cinta kepada Rasulullah sampai sel-sel darah terkecilku, atom-atom cintaku. Bapak-bapak Allah, saya ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh ketika menanyakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, siapa yang paling engkau cintai di dunia ini?" Umar dengan sangat gampang menjawab, "Allah, kemudian diriku sendiri." Allah, kemudian diriku sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Antalam tu'min, kau belum mencintai, kau belum beriman, wahai Umar." Umar terkejut, bagaimana aku belum beriman? Maka Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Antuhibballaha wa rasulahu asyaddu min hubbika li nafsik wa walidayk wan nas ajmain." Kau akan disebut beriman, wahai Umar, jika kau betul-betul mencintai Allah, kemudian mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri, kedua orang tuamu, dan seluruh kaum muslimin, seluruh manusia. Kembali saya tanyakan kepada bapak, ekspresi cinta kita itu sebenarnya seperti apa kepada Rasul? Saya kira tidak dengan demonstrasi, tidak hanya dengan demonstrasi, tidak hanya dengan caci maki, tidak hanya dengan lempar telur, tidak hanya dengan menghujat. Faqallahu ta'ala fi kitabin aziz, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunub." Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, "In kuntum tuhibbunallah," jika kau betul-betul cinta kepada Allah, "fattabi'uni," ikutilah aku, ikutilah jejak langkahku, ikutilah cara ucapku, ikutilah cara bicaraku, ikutilah cara mendengarku, ikutilah cara tatapku, ikutilah cara salamanku, ikutilah cara sholatku, cara sholatku, cara mencintai istri-istriku, cara memperlakukan tetangga-tetanggaku, cara berjalanku. Ikutum tukibunallah faktabirawad, ikutilah aku dan seluruh lapis dan dimensi kehidupan. Itu baru cinta, Pak. Kalau Rasulullah suka sholat, kita suka sholat. Kalau Rasulullah sering tafakur, kita juga sering tafakur. Kalau Rasulullah qiyamul lail, kita juga qiyamul lail. Kalau Rasulullah sering sedekah, kita ikut sedekah. Kalau Rasulullah suka tertawa, ya, Rasulullah salah satu cirinya, makanya Rasulullah sampai 60 juga tidak ubanan itu, Rasulullah dahak besar, suka tertawa dan tersenyum. Ya, jadi jangan apa ketemu, setiap ketemu orang wajah kita mengkerut 5 lapis, itu bukan ciri umat Muhammad. Ya, ciri umat Muhammad itu ketika bertemu dengan orang lain senyumnya mengembang, tawanya mekar, sehingga Rasulullah SAW tidak pernah stres menghadapi apa saja. Diharikan la tahzan innallaha ma'an, jangan bersedih, sungguhnya Allah senantiasa bersama. Ikutilah aku. Bapak rahimakumullah, Allah berfirman, "Wa ma ataakum ar-rasulu fattabi'uhu wa ma nahaakum anhu fattabi'u." Apa yang datang dari Rasulmu itu ikutilah semuanya. Ikutilah semampu yang kamu lakukan, seoptimal yang kamu lakukan. "Wa ma nahaakum anhu fattabi'u," dan yang apa dilarang oleh Rasul itu, maka jauhilah. Jauhilah sejauh-jauhnya, bukan semampunya. Jadi kalau mengikuti seoptimal yang bisa kita lakukan, ya, Kalau kita tidak bisa salat lain tiap malam, maka mungkin seminggu sekali. Kalau kita tidak mampu untuk salat rawatib tiap hari, mungkin dalam seminggu 3 hari. Kalau kita tidak mampu melakukan sedekah sebagaimana Rasulullah, maka mungkin kita lakukan sedekah semampu yang kita lakukan. Kalau kita tidak mampu baca Quran setiap hari 1 juz, mungkin 1 lembar. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah minum khamr, ya saya coba-coba lah walaupun sedikit. Tidak. Seluruh larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajtanibuhu. Jauhilah seluruh larangan itu. Maka wabarakatuh, kecintaan kita akan menjadi abadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita memiliki cara ittiba, mengikuti seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita refleks melakukan pembelaan-pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ittiba, mengikuti Rasulullah, adalah kewajiban kita. Mengikuti Rasulullah adalah tugas kita. Membela Rasulullah adalah tugas kita. Dan kita harus menjadi orang pertama yang ingin menjadi orang terdekat kepada Rasulullah SAW. Dan rasa cinta ini, Bapak Rahimahullah, makanya saya nyatakan tadi kan bersyukur, sebab siapa tahu, ya, siapa tahu dari demonstrasi yang kita lakukan, dari kecintaan yang muncul dari mulut kita, kita kena apa yang Rasulullah SAW sabdakan, anta ma'a man ahbab. Kau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Saya ulangi, annasu ma'a man ahbab. Orang itu akan senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jika kita cinta Rasulullah, maka kita akan bersama Rasulullah pasti. Semoga kecintaan ini akan menjadikan tabungan kita, tabungan ukhrawi kita, agar kita bersama Rasulullah di surga, agar kita bersama Rasulullah di tenda-tenda yang Allah sediakan kepada kita semua, agar kita semua menjadi orang terdekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan ini mari kita tumbuhkan dalam beramal dan bekerja untuk kepentingan Islam, lillahi wa li rasulihi, untuk Allah dan untuk Rasul. Bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, membangun rasa cinta itu tentu saja adalah dengan senantiasa membayangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita, contoh tunggal kita. Pribadi Rasulullah adalah pribadi yang kamil, yang sempurna. Tidak ada contoh lain dan teladan lain yang patut kita jadikan teladan dalam artian sebenarnya, kecuali Allah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Maka dari tempat yang sangat berbahagia ini, saya ajak para hadirin untuk peka, dan saya ajak kembali pada para hadirin untuk bertekad menjadi pengikut Muhammad yang sebenarnya. Saya ajak para hadirin dan hadirat untuk memiliki keinginan menjadi orang yang habib, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk berkeinginan menjadi orang terdekat bersama Rasulullah dengan kecintaan kita yang terus meluap-luap, dengan kecintaan kita yang terus bergelombang-gelombang, dengan kecintaan kita yang terus berkobar-kobar dalam jiwa kita semua, dengan kecintaan kita yang terus memanas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaan kita yang senantiasa terus menjadi buah hati kita. Jadikan Rasulullah selalu menjadi buah hati kita. Kecintaan-kecintaan itu akan tumbuh berkembang selama kita terus menjadi tabi', menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, kita bertekad bahwa mahabbatur Rasul, cinta Rasul menjadi bagian dari pola kehidupan kita. Dan kita sangat sensitif ketika Rasulullah dilecehkan, ketika Rasulullah dihinakan, kita akan melakukan pembelaan persis seperti yang dilakukan oleh Abu Dujanah yang siap untuk menjadi tameng ketika panah-panah kaum Quraisy ya, menyerbu dan menutup seluruh badannya. Kita ingin menjadi sahabat-sahabat yang melindungi Rasulullah dari penghujatan-penghujatan mereka. Kita siap menjadi tameng hidup dari serangan-serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, mari kita mencinta Rasul bukan hanya dengan demonstrasi, tetapi mari kita mencinta Rasul dengan mencintai sepenuh hati, mencintai semurni jiwa kita, mencintai setulus dan kebeningan kalbu kita, agar kita semua menjadi pengikut yang setia dan kita menjadi orang-orang yang Allah dan Rasulnya cintai, yang menjadi orang-orang yang senantiasa dirindu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dirindu oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjadi buah bibir surga tatkala kita semua mampu menjadi mahbub, menjadi orang yang dicintai dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bertekad dengan semangat hijrah, al-hijrah dari ketidakcintaan kita kepada Rasulullah menjadi cinta yang sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pola tingkah kita, dalam cara berpikir kita, dalam cara beramaliah kita, dalam cara beribadah kita, dalam cara bekerja di tempat-tempat kita, dalam cara bertutur kita, dalam cara melakukan anak istri, memperlakukan anak istri kita, dalam cara memperlakukan bawahan kita, dalam cara menghormati atasan kita. Kita semua mengikuti seluruh jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang juga kita mendeklarasikan bahwa sebenarnya seluruh denyut dan nafas kita akan menjadi kecintaan kita, atau akan menggelombangkan rasa cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapat lisensi dari Rasulullah, anta ma'a man ahbabta, kau akan bersama orang yang kau cintai. Selamat mencoba, dan kita berharap bahwa kita yujma' ma'al mursalin, kita dikumpulkan bersama para rasul dan anbiya Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat mencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selamat membela junjungan kita Nabiullah Muhammad ibn Abdillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.